fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah